bertanya, mengapa aku membisu dari semua wajah wanita yang pernah mencintai aku. Tiada yang pernah hingga detik ini bikin kecemburu. Gaya pertama melakukannya, mengapa aku membisu di mana? Yeah.